wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun minha qawluhum fa'lu ma tustabahu bihi shalatu ay min wudu'in wa uslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Wa amma syar'an, dan adapun yani adapun taharah tu dia hadrah dia buat dah tu. Wa amma syar'an wa amma tu ada hasiah ayat tu muqabilun liqawlihi lughatan ay wa amma taharatu 'inda ahli syar'i, dan adapun suci di sisi syarak pada syarak makna di sisi ahli syarak, siapa dia ahli syarak? Wa humul fuqaha'u, iaitu puak ulama fiqh, dia panggil ahli syarak. Di sisi ahli syarak makna bersuci itu fa fiha tafasihu, maka padanya pada taharah itu bi berapa tafsir. Pasal makna tafsir itu makna ta'rif. Balik bawah pada mata tu dia kata wat tafasiru bi makna ta'arifi, bi berapa tafsir, bi berapa ta'rif, katsiratun yang banyak. Macam-macam ta'rif pula tu di situ. Lalu katanya minha, setengah daripadanya ay min tilka tafasiri, setengah daripada itu tafsir tu, qawluhum, kata mereka itu. Boleh kita letak di fuqaha lalu, letak di ahli syar'i pun, itulah je lah. Kata mereka itu al-fuqaha ataupun umumnya qawluhum qawlul ulama. Tapi kita nak cara ilmu fiqah ni terletak di fuqaha. Kata mereka itu fuqaha wa ulama fiqah. Dia katakan no, fa'lu ma tustabahu bihi salatu. Itu makna bersuci, bersuci pada pada syarak, iaitu buat ataupun kerja akan barang yang di mengharuskan dengannya, diperharuskan dengannya dengan ma tu akan falah, perbuat barang yang diperharus dengannya akan semaya. Itu panggil taharah. Perbuat barang atau suatu, dalam hasiah tu dia tersebut dua pula tu mah tu, bawa kema isim masu dan bawa kema nakirah masubah. Fa'lul ladhi au syai'in tustabahu bihi salatu. Jadi makna kata bersuci itu kena ke apa, kena ke diri fi'il, kena ke diri perbuat tu. Gapo perbuat barang yang diperharuh dengannya akas mayat ai min wudu'in, atau nak bayar ke barat daripada wudu. Tumma tustabahu bihi salatu wa ghuslin, mandi. Tu maksud dalam kata barang yang dimaharuh dengannya salat, wudu, untuk kita kata nak mengakak ke hukum hadas kecil, mandi untuk nak mengakak ke hukum hadas besar. Wa tayammumin, itu tayammum atau nak ganti daripada wuduk mandi ketika uzur. Wa izalati najasatin, dia menghilangkan najis. Ini ketika kita kena najis yang tak dimaaf nak menghilang, panggil maksud dia kata suci juga. Ha, dua tiga empat tu. Ha, tu dia kau pecah-pecah dah tu. Ha, lepas tu tubik cara kau, ha, cara kau bak wuduk, ha, bak mandi, ha, bak temung, ha, bak cara kau menghilang najis. Ha, dia pecah dah tu. Dia kau pecah-pecah cabai dah tu. Ammat tuharatu bidhammi. Nah, ada satu bacaan lagi. Adapun tuharah, tuharah pak dengan dhamma. Tuharah dengan dhamma ta. Nah, hak tadi taharah dia tubik 2-3 tu. Ammat tuharatu, adapun tuharah hak tu fasmun li baqiyatil ma'i. Ha, maka iaitu nama bagi yang tinggal lagi daripada air. Maknanya hak lebih dah. Air hak lebih. Aima fadula. Kana kibiyatil ma' aima fadula mimma idhaharatihi. Arti barang yang lebih ia daripada air bersucinya tu. Kallazi yabqa fi nahwil ibriqi, seperti air yang masih tinggal lebih lagi pada umpama keni ke, kita ambil adalah keni pas lebih lagi sikit. Nah, kita bubuh air boleh secupak, ha, dua cupak masalah. Kita ambil semaya lebih lagi sikit. Ha, tu panggil tuharah tu. Ha, kalau kita mandi dalam timba beledi, ha, nah, kita mandi lebih lagi sikit, itu panggil tuharah, air hak lebih tu. La fi nahwi bi'rin, hak dalam telaga tu tak panggil tuharah. Air dalam telaga banyak, kita cebok mandi banyak lagi dalam telaga, tak panggil tuharah. Tu. Jadi kita cebok daripada air dalam telaga, kita cebok naik. Sebelum di, kita mandi dalam bedi tu lebih lagi sikit, itu panggil tuharah. Cebok air daripada kolam dan sebagainya, buh dalam keni, ambil semaya dalam keni, lebih lagi sikit dalam keni tu. Hak tu baru panggil tuharah. Kalau itu pahal daripada sini, air dalam kolam kita tu dah ambil semaya, celuk-celuk banyak, tak ada luar, tak panggil tuharah. Tu dia. Taharah, duharah. So lagi adalah hasiah raya. Katanya qauluhu ammat tuharah bidhammi itu muqabilun. Kita silap titik jadi muqayil. Muqabilun liqaulihi wa taharatu bifathat ta. Wa ammat tiharatu, ada so lagi tiharah bikasrat ta. Hak tu fasmul lima yudhafu ilal ma, iaitu nama bagi barang yang di yang dia apa, yang disandarkan akhir barang kepada air. Seperti apa ini? Min sidrin, ini masalah apa kata remani mayak masuk daun berdarah. Masuk daun berdarah tu panggil tiharah tu, aib daro. Aib daro, aib daum daro. Tu dia. Dia umpamanya. Itu panggil tiharah. Maka kita bercara ni taharah. Hak tu adalah hak masyhur di lidah kitanya, taharah, bersuci. Bersuci. Apa maksud bersuci pada syarak? Iaitu perbuat ke barang yang diperharus dengannya akan semaya. Gapo barang tu? Daripada wudu, ambil air semaya, dan mandi, dan temung, dan menghilangkan najis. Kita panggil basuh. Tu dia panggil taharah. Adapun taharah, itu bagi hak lebih sedikit. Dalam bekas-bekas yang untuk kita lepas pada kita menyuci itu. Walamma kanal ma'u alatan lit-taharati istadradal ma'u musannifu li anwa'il miyahi. Ha ni nak masuk dengan mata dah ni. Ha. Dan tak kala adalah air itu. Ha, tak kala adalah air itu ialah dikatakan alat bagi bersuci. Ha, alat bagi bersuci, bersuci kena diri mengerja wuduk tu. Ha, kemudian tak kala nak bersuci itu kena ada air. Ha, tak kala adalah air itu alat bagi bersuci, lalulah istatrada sambil. Ha, itu istatrada. Lalu sambillah oleh musannah li anwa'il miyahi, bagi segala bagai-bagai air. Lalu dia sebut bagai air ini atas jalan sambilan istitrad. Qauluhu istitrada jawabul lamma. Makna istitrak tu apa? Wal istitradu, makna istitrak tu ialah zikru syai'i, sebut akan suatu fi ghairi mahallihi, pada bukan tempatnya. Tempat ni sepas sini. Tempat hak kita nak sebut, musanah dah nak sebut ni, tempat nak sebut bab bersuci. Ha, nak sebutkan suatu cara ke bersuci di sini. Tapi sambil sebut air. Sungguh pembukaan tepat. Limunasabatin, kerana ada munasabah. Sungguh pembukaan tepat. Tepat nak berkecek ni, nak berkecek masalah bersuci. Tapi ada munasabah lah. Sebab nak bersuci, kena masuk air. Itulah tu, sebut air dulu. Tu panggil istitrak. Kita panggil sambilan. Sambilan. Nah, kama huna. Fa innal mahalla litaharati. Kerana bahawa tempat ni nak bercara, tempat nak sebut ni ialah tempat ni tu litaharati, bagi bersuci. Lakinil musannifu, tetapi musannif kita zakarul miyah. Jamak tu perkata himiyah, jamak damak. Tetapi sebut ia musannah akan air-air limunasabati kaunil ma'i. Jalan munasabah, kerana munasabah keadaan air itu alatan laha. Alat baginya bagi taharah. Nak bersuci kan? Nak air tak ada. Kalau basuh kena basuh. Nak basuh kan? Nak air tak ada. Sebagai suruh kita basuh. Nak basuh nak air tak ada. Basuh kaki tu, basuh dengan gapo air tak ada. Jadi air ni alat bagi bersuci. Itulah apa dia yang faedah musanah kita mai sebut air. Seolah-olah tanya, hagano kitab ni kitab taharah, kan lagi sebut air. Jadi tinggal tepat dah lah. Tepat kita nak bercara bersuci, datang paling disebut air. Seolah-olah ini panggil istitrat sambil. Lalu berkecek air dulu. Bersuci tak berkecek lagi, mai berkecek air dulu. Lalu tak kala istatrada faqala, maka berkatalah ia musannif rahimahullah ta'ala, dia kata mana? Almiyahu. Itu masuk ke mata. Almiyahu, bermula segala air itu. Ingatlah pajamu. Almiyahu allati yajuzu ay yasihhu tathhiru biha sab'u miyahin. Itu bermula air-air yang haruh, arti yang sah, boleh menyuci dengan dia. Dengan al-miyah lati itu ialah sab'u miyahin, 7 bagai air. 7 air. Mana 7? Tiap-tiap satu tu dia mari tafsir. Mana 7 air? Badal. Satunya ma'us sama'i, air daripada langit. Dia panggil idhafah atas makna min. Hasiah kata air langit, kalau terjemah betul-betul air langit, ha, air langit, air daripada langit. Lepas tu makna pulaknya air yang turun ia dari langit, sebab dia terbesar ayin nazilu minha ma'us samai. Dia salah kata al-ma'un nazilu minha, ha, salah kata itu. Air yang turun ia dari langit, minha minas sama. Gapo air turun dari langit? Wa huwal mataru, dan iaitulah air hujan. Nah, maklum. Nah, iaitulah air hujan. Itu air hak boleh buat suci dengan dia. Air hujan kita panggil. Dan wa ma'ul bahri, dan air laut. Air laut. Di sini dia kata ayil milhi, air masin. Tersebut kat tu pula bahri, mana al milhi. Milhi dipakai makna garam. Sini pakai air masin. Kita kata air laut. Kita kata ya. Qauluhu wa ma'ul bahri al-idhafatu lil bayan, maknanya ma'un huwal bahru. Angkut tu fa fil qamusi, maka tersebut dalam kitab al-qamus, qamus al-muhit. Bila itlaq qamus, qamus muhit. Al-bahru maknanya al-ma'ul kathiru. Tu maknanya al-bahar, kita dah panggil laut. Apa laut? Air yang banyak tu panggil laut. Sabit kalau kita tersebut ke apa banyak, apa laut? Nah, kerana laut tu maknanya air yang banyak. Wasummiyah bahrul, apa dia tu? Umqah, dalam, dalam. Mana dalam? Wattisa, wattisa, berkali silat tu. Wa silat, silat. Wa summiya bahran. Dia tulis saya jadi rapat, apa pula ia kedua tempat silat dia lebih titik. Silat tu. Barangkali wa summiya bahran li'amqihi wattisa'ihi. Gitu tu berkali tu. Begitu dak dalam sebuah kitab. Ada ke tak li'amqihi gitu? Ada titik? Ada ke tak ada titik? Ada titik? Li'amqihi, ha, gitu tak? Tuhan nak, betul-betul. Belik. Lepas tu bahran tu dia kena tulis wih sengir. Kena nampak sebuah alif lah. Sebenarnya tak alif bagi bahran. Dia jadi mafu'u bagi summiya. Dia tulis saya kitab dulia rapat. Bila rapat jadi bersarut huruf. Jadi tak apalah, walau kena pada kita berbahari nampak lalu. Wa summiya bahran. Coba sebab coba kasih dulu. Wa summiya, dan dipenamu akan dia akan al-ma'ul kathir. Main nak kecek masalah air laut munasabahnya apa panggil bahar. Gitu. Air yang banyak kita panggil laut. Maknanya laut tu kira kelima. Makna dia tu air yang banyak. Nak masuk dengan apa dia dengan lugah. Jadi air yang banyak panggil al-bahr. Kita jumlah laut. Kata laut. Apa dia laut? Air yang banyak. Hagana air yang banyak tu panggil laut. Gitu lah. Wa summiya, dan dipenamu akan dia akan al-ma'ul kathiru, dipanggilkan bahran. Sebab apa? Li'amqihi. Ni silap dan cita ni silap. Jadi titik. Kerana dalamnya sabit dalam. Wattisa'ihi, dan luasnya. Kerana dalam lagi luas. Tu panggil bahar. Tu dia. Sabit tu kalau kalau hak tak dalam tak panggil, tak panggil laut. Dalam saja tak luas. Nah, dalam lagi luasnya. bo panggil laut. Ha nah, kalau dalam saja tak luas mana dia panggil sungai. Luas sikit pada tu panggil ibu sungai. Ha nah. Hanya tak nampak patah tu panggil laut. Duduk tu bila sini tak nampak di sana ataupun bebayat. Ha panggil laut. Tu munasabahnya. Wa fil hadithi huwa at-tuhuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Bangkali hak tu pun silap juga tu. Lebih titik juga. Ha gitu tak? Ha tu dalam hadis. At-tuhuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Ha jadi maytatu banyak ta sangat. Ha silaplah silap dicap. Ha maytatuhu. Ini hadis ketika ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata seorang dia kata kami ni saya ni kehidupan sayanya ialah kerjanya berkelaut sud ala kelaut kerjanya dari kemuka patu gak bahasa dialah siapa punya bawa air untuk minum dia kata mana kalau nak semaya nak ambil wuduk, kalau ambil wuduk dengan air tu nanti tak boleh minum. Boleh ke tak nak ambil wuduk dengan air laut? Dia tanya tu. Lalu Nabi SAW jawab, at-tuhuru ma'uhu. Dia jawab. Airnya air laut tu boleh menyuci. Suci lagi menyuci. Nah, ayat kata menyuci airnya air bahar. Dan lagi halal oleh bangkainya. Dia jawab lebih. Tanyanya boleh ke tak nak ambil wuduk nak bersuci dengan air laut? Dia jawab kata air laut tu menyuci. Tak kata tahir. Kalau tahir tu mana suci saja. Tahur. Tahur mana menyuci. Boleh menyuci. Lagi pula halal oleh bangkainya. Bangkai laut tu. Binatang mati binatang ikan itulah bangkai laut halal yang tak ada kena semelah tak ada kena apa dah situlah tempat ulama fiqah rahimahumullah taala ambil buat dalil kata air laut boleh buat menyuci ingat tak minum tu kerana masih kalau air laut tu tawar tak apa. Satu di situ lurah. Dia ada royak sikit hubung kat dia atas laut dulu tu manis air laut. Dia royak. Di hujung tu dia tawakan al-bahrul muhitu hulwan. Dan adalah air laut, laut yang melikungi dunia tu. Laut yang luah, laut muhit. Laut yang meliputi dah. Itu panggil laut luar, kita panggil laut luar. Dalailah laut yang muhit yang melikungi bumi tu. Dia panggil wa kana al-bahrul muhit dulu hulwan manih. Manih we dulu. Ila an qala Allah Taala hingga kepada permen Allah Taala lil ardi kepada bumi. Ya tengana ibla'i ma'aki. Telanlah engkau akan air engkau. Fata'asa anibtila'il ardi. Maka kita nak panggil gapo? Begali fata'asa asalnya. Fata'asa. Sebabnya al-ardi ni pakai mu'annah. Fata'asa anibtila'il ardi. Maka deraka ia dari telan bumi. Tak telah. Mana gitu? Fasara. Maka jadilah ia. Al-bahrul muhit itu jadi milhan masih. Habis. Dan yang keduanya wa ma'un nahri dan air sungai. Yang pertama air laut artian air masin. tu bila itlaq. Yang kedua wa ma'un nahri, dan air sungai. Ya kata al idafatu ala ma'na fi, air sungai maknanya al ma'ul jari fin nahri. Boleh baca dua di situ, bi fathil ha'i wa sukuniha. Boleh baca nahari, boleh baca nahri. Kemudian wal ula afsahu, dan hak yang pertama iaitu hak fatah ha, hak tu lebih fasih. Ada masyhur di lidahnya nah, nahr. Wa ma'un nahri, boleh wa ma'un nahari. Dia kata lughah ya afsahnya lughah hak fatah ha, nahar. Wa alfihi lil jinsi, al alif la padanya pada perkataan nahr itu lil jinsi jenis, tak kala tu fahuwa maka iaitu nahr tu syamilun melekat pi ya lin naili lin nili, melekat pi sungai Nil di Mesir tu, wal furati sungai Furat, mana ke Iraq tu buah Baghdad, wa nahwihima, masuk semua tu. Dah kata an-nahr tu maknanya alif la jenis, melekat pi sungai Nil Mesir, sungai Furat dan wa nahwihi ma da umpama kedua. Wa asluhu da asalnya, asal nahr tu asalnya minal jannati, air sungai tu asal daripada syurga. Kama huwa mansusun alaih, seperti barang yang telah dinaskan ke atasnya. Fa innahu nazala minal jannati nailu misra, maka bahwasanya turun daripada syurga oleh Nil Mesir, Nilu Misra, sungai Nil Mesir. Wasayhunu nahril Hindi, wasayhun apa dia nak sayhun, Nahrul Hindi, satu sungai dalam negeri Hindi, India. Wa Jaihun, dan Jaihun, apa Jaihun? Nahrul Balkh, negeri Balkh, Al-Balkhi, Balkh, Balkh. Banyak ulama dibahas pada Al-Balkhi. Wahuma, dan kedua itu Sayhun Jaihun tu ghairu Sayhan wa Jaihan. Lain tu al-rajih, tapi ada juga orang kata tu lah khilafan liman za'ama taradu faha. Ada orang kata muradihnya ha ke huma, mana ha, kita klik pada beberapa lafaz saat ni, jaihun, sayhun, sayhan, jaihan. Ada orang kata muradih. Kalau gitu fasaihan nahru, tak biasanya ajaran untuk penama negeri ini aran. Wajaihan nahrul Masisah, wadajlah wal Furat nahran bil Iraqi. Pada sungai Dajlah, sungai Furat, dua sungai di negeri Iraq. Min asli sidratil muntaha, daripada humi pohon berdara hak yang muntaha, hak Pak Nabi naik sallallahu alaihi wasallam mi'raj, disampai kepada sidratil muntaha. Sidrah tu pohon berdara, pokok berdara, panggil muntaha tu tempat sup supaya sempadanlah, sempadanlah negara gigi sup apa dia tergolak, tu muntaha. Habis itu masuk dia jemuri alik sana tu, tu permulaan lagi balik sana. Maknanya tempat sepada, sup tu muntaha. Di muntaha tu ada sidrah, pokok dara, maka sungai tu mari situ. Wazalika, itulah makna qawlihi ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Itu dia. Kemudian fa'idha kana inda khuruji ya'juja wa ma'juja, maka apabila berlaku apabila adalah ketika keluar Ya'juj dan Ma'juj, sungai-sungai itu tadi rufi'at hadhil anharu. Dek, ma'adi akakkan itu segala sungai. Wa zalika makna qawlihi ta'ala wa inna 'ala zahabin bihi laqadirun. Itu maknanya. Dan bahawasa kami atas menghilangkannya, boleh pakai boleh ta'liyah, atas menghilangkannya kami yang kuasa. Laqadiruna, bahawasa kami, Allah Ta'ala kata laqadiruna, sungguhnya kuasa kami, ala zahabin bihi, atas menghilangkannya. Hanilah maknanya. Itu dia. Habis. Apa makna ainaha ayil hulwi mani? Oh, ku mana ai mani? Tengok pula dia kata innama fassarahu bil abizalika, sesungguhnya telah tafsir ia syarah hu akannya akan nahr, tafsir bizalika bil hulwi. Ku mana tafsir nahr dengan mana hul mana mani? Itu limuqabalatihi bil milhi fil bahri, kerana nak muqabalah, nak jadi membetulkan dengan kata milh. Tafsir laut pada tafsir laut, tafsir dengan milh, tafsir naha, tafsir dengan hul, nak muqabalah. Al munsarifi ilaihi lismu indal itlafi, yang berpaling kepadanya tafsir kamilih fil bahri al munsarifi ilahi ilal bahri alismu ulih namu inda apa nama al munsarifi ilahi ilal milih alismu lismul bahar indal itlaq, ketika itlaq tak kait. Dia kata walau abdalahu, kalau tukar ia tu penama ni syarah hu akannya akan qawlahu al-hulwa, akan al-hulwa, kalau tukar bil azbi mana tawa, oh itulah kana aulah. Dia terbawa bahasa nampak ini terpesih hulwa ini arti manih pada asal. Nah, kalau tukarnya kata wa ma'un nahri ayil azbi, tukar situ air tawah, tu baru masuk molek dengan air masin, air tawah, tu lakana awla, nataya adalah ibadah tu lebih molek, sebab li annal uzubata, kerana tawah tu lah ma'mul ma'i, itulah rasa air, tu hak rasa kecapan air tu dia lah tu. Kaza qalal muhashshi, begitulah berkata oleh al-Muhashshi Syekh Al-Barmawi, kata lah tu. Lepas tu gano musannah dia kata lagu ni, barangkali wala alla muradahu, dan barangkali muraknya annal uzubata ta'mul ma'il khassi bihi. Apa nama ta'mul ma', ta'mu al-khassu, sifat ada ta'mu. Barangkali muraknya bahawasa tawa tu rasa air yang khas ia ta'am bihi, dengan air. Tu dia. Berkali murak balas tu. Murak Muhashshi lah. Dia kata li annal uzubah ta'mul ma'. Barangkali muraknya bahawasa tawa itu rasa air yang khas dengannya. Wa illa, dan jika tidak jika tidak kita kata murak gitu, wa illa yakunil murad zalik, fal halawatu aidan ta'mul ma, manis pun rasa air juga. Tidakkah ala tara annahum yufassiru, tidakkah engkau lihat mana ketahui, ala tara ay ala ta'lamu annahum, bahawasa mereka itu, sini kena klik pada al-mufassirin, munasabah dengan yufassirun ataupun secara umumnya ulama, bahawasa mereka itu ulama mentafsir mereka itu al-azbah, tafsir al-azbah dengan tafsir bil hulwi, ada orang tafsir lah tu. Tapi lakinnahu al hulwa itu dia panggil ghairu mukhtasin, bukan tertentu ia bihi bil ma. Bukan tertentu, bukan tertentu ia air itu dengannya. Bukan. Bal bahkan mustarikum bainahu wa bainal asya'il hulwati. Bahkan ia al-hulwu tu dia panggil bersekutu antara air dan antara suatu-suatu mani. Itulah sudah cara penama yang munasabah. Jadi kita klik kepada alat ia boleh buat suci, di antaranya air. Maka air tu baik mari tujuh bagai. Satu air laut, yang kedua air sungai, sambung lagi ambil nama-nama dulu. Yang ketiga wa ma'ul bi'ri, air telaga. Air yang terpancar daripada telaga. Mudah-mudahan air telaga. Ini dia panggil kait. Yang keempat wa ma'ul 'ain. Air mata. Tercakap itu. Air mata. Pakal kita kira telaga nupo air mata juga kita kira. Tapi dia ada huraian di dalam tu. Air yang terpancar daripada mata air, iaitu wahuwa syaqqu fil ardi aw fil jabal yanba'u minhu al-ma' ala sathiha min ghairi istidaratin. Tu supaya caraklah. Air dak lalu apa dak berlari tepi kat carak, panggil air mata. Panggil air telaga pasal kita gali bulat lubang tu tu be air. Itulah beza situ. Dan wa ma'us salji, kita panggil air embun. Apa saya beku kerah dah, air salji saya panggil hikmat. Air salji. Air batu tu lah, sebab air batu tu. Hak ni hak kita penama orang beku buat tempat sejuk, boh air lah tu jadi kerah. Hak ni hak jahat asal lagi. Turun mari musim sejuk tempat negeri bahasa sejuk, bila air turun mari beku. Beku di bawah panggil air salji. Ada sebahasa lagi wa ma'ul baradi, air barat. Air embun juga tapi apa saya beku di atas. Dia turun mari tu hak beku dah. Nah tu dalam syarah tu, dalam hasiah ada ayat juga tu. Dia kata wa qauluhu wa ma'us salji, baca dia bil musallasah, dengan sa yang bertitik tiga, iaitu wa huwa nazilu, ay salji tu ay yang turun ia minas sama'i, dari langit, mana ay yang turun dari atas, hal keadaan ma'i'an, dia turun mari tu cair supaya hujan ni lah ni turunnya. Tapi summa yajmudu, kemudian jadi beku ia fil alal ardi, di atas bumi. Min siddatil bardi, dari kerana sangat sejuk. Supaya negeri kita sini tak ada boleh tengok lah. Tempat negara-negara pasal sejuk tu, bila air turun mari putih kuda beku. Tengok kadang-kadang musim tu patah pokok kayu tu mutih jadi air batu. Kereta-kereta dan motor yak mutih. Tak sipai dan musim jadi air batu. Nah tu panggil air salji. Lepas tu boh pecah panas gak cair ngali. Sebab air batu kita waktu baik dalam peti tu lah toko. Ada tak luar ada kena angin, ada kena gapung, kena panas. Nah. Tu panggil air salji. Lepas tu air apa dia? Air barat. Tu turun pergi ke bawah. Lepas tu lagi dia panggil pun air zalal. Iaitu atas rupa binatang. Yakunu dakhilahu, ya ada dia di luar. Fa iza ya ada dia di dalamnya. Fa iza kharaja minhu sara ma'an. Tak biasa berlaku ni deh. Satu lagi wa qauluhu wa ma'ul baradi. ibarat bi fathhi ra wa huwa nazilu minas sama'i jamidan kal milhi. Tu bahasa air beku, air embung beku di atas lagi turun tu serupa batu dah, berat serupa batu. Iaitu serupa garam. Tu panggil ibarat. Hanya orang tua panggil apa nama ni, serupa ujian manik. Tu panggil ujian manik tu turun batu dah. Sesai bu tangan, sesai bu kaki. Tu biasalah jari-jari turun berat-berat tengok ujian manik. Betul air batu yang berat dah. Sesai bu tangan. Kadang-kadang hak turun besar serupa berlaku bawah ni sesal lengan tu bedah batuk. Ujian batu. Nah. Itu aibarat, panggil namanya aibarat. Semua tu kita duk kira tu boleh buat bersuci dengan dia. Itu asal ada caranya. Wa huwa nazilu minas sama'i jamidan kal milhi thumma yanma'u 'alal ardi. Kamanya jadi cair di atas bumi. Ini kena ke hujan manik. Hari tu orang panggil hujan manik. Dia turun main batu, sah-sah bertangan, patah cair. Turun bawah jadi hancur. Tu. Kira-kira semua tu air yang mari langit belakang tu. Cuma duk berbeza di segi sifat-sifat dia. Itulah. Wa yajma'u hadhihi sab'ata. Dan menghimpunlah akan ini tujuh ni oleh qauluka, oleh kata engkau, ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khalq aslil khilqati. Bila kita himpun mari balas tu je kata tu bib mari. Iaitu air barang air ia turun ia daripada langit. Barang ia turun ia daripada langit atau terpancar ia dari bumi. Air yang terpancar ia daripada bumi. Tu semua hak tujuh tu masuk dalam tu. Puak air mata pancar daripada bumi ni. Hak dah saya kata air hujan, apa lagi air apa nama barat dan juga air salji, itu hak turun daripada langit. Kalau kata air laut pun hak turun daripada langit, duk ladung terimpung di dalam sungai umpamanya. Jadi tak apa pada situlah kira-kiranya. Tapi dalam sejak tu dia kata wa dakhala tahta ma nazala minas sama' salasatun, termasuk dalam kata air yang turun dari langit tu tiga. Air hujan ia ada ibarat daripadanya dengan ma'is sama' saat ni, dan air salji air barat amalu. Wa qawluhu aw naba'a minal ardi dakhala tahtahu arba'atu, termasuk dia kata air hak terpancar daripada bumi masuk situ empat. Ma'ul bahri, air laut, dan juga air sungai, dan air telaga, dan air mata dia panggil. Ni pun lagi wa hadza innama huwa bihasabi zahiril ayanil ana. Ni pun kata dia dengan sekira-kira zahir pandangan mata sekarang. Wa illa, jika kita tak tilik kepada pandangan mata zahir, fa jami'ul miyahi, semua tu nazalat minas sama. Kleso aja. Air laut, air sungai, air carok, semua tu air mata. Kelik daripada air langit semua. Fa jami'ul miyahi nazalat minas sama'i. Dalilnya qala Allah Ta'ala alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'a fasalakahu yanabi'a fil ardh. Ha, klik situ. Jadi semua air mari dari langit semua tu. Air laut, air pos semua tu. Hanya dari Allah Ta'ala kata, tidakkah engkau lihat? Tidakkah engkau yakin? Tidakkah engkau ketahui bahawa Allah telah menurun ia dari langit, dari atas tu akan air. Lepas tu fasalakahu, maka tu nak panggil apa, salakah tu, maka melari ia akannya, mengalir ia akannya, ya nabi afil ak, pacar-pacar adalah, atau menghilang ia akannya. Apa dia tu, pacar-pacar pacaran pada bumi. Kita panggil apa, isak maksud dalam bumi, isak maksud dalam bumi. Jadi ke mata air, bila gali temu. Kata Mujahid, wa qala Mujahidun laisa fil ardi ma'un, tidak ada dalam bumi satu air pun, illa wa huwa minas sama'i. Mujahid kata, tidak ada pada bumi suatu air pun, tidak ada malaikat ia daripada langit lah. Tapi kena kait tu kata dia, wa la'allahu fi ghairil ma'il ladzi kana, barangkalinya nak tangguh sikit hak kata yang Mujahid, bunyi-bunyi umum sangat tu, bunyi seperti kata semua air tu semua mari langit, tak ada hak asal di bumi, tak ada bunyinya. Lalu kata wala allahu, barangkalinya Mujahid, perkataan Mujahid tu fi ghairi wala allahu, la'alla qaulal Mujahid, qaulal Mujahid, barangkali kena dipasal pada yang lain daripada air yang telah ada ia. Fi ghairil ma'il ladzi kana qabla khalqis samawati wal ardi. Kena tangguh situ hak Mujahid kata ni. Barangkalinya pada yang lain daripada air yang telah ada ia. Kana tabaka kana tam. Yang telah ada ia ni kana mana wujida, qabla sebelum daripada menjadi langit dan bumi. Tuhan kata wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arah tu atas air, belum pada buat itu air dulu. Barangkali lain pada tu nak tanggung situ. Hak Mujahid kata tidak ada pada bumi air malaikat ia daripada langit. Kena tanggungnya pada lain daripada air hak yang telah ada ia sebelum daripada menjadi langit dan bumi. Ya air dulu. Daripada situ katanya Allah Ta'ala mengeringkan gelombang-gelombang berasak daripada asak akak naik dukhan, wahia dukhan. Jadi asak hak itulah buat jadikan akal langit. Itu macam-macam katalah tu. Wa qila kataqi ma nazala minas sama'i asluhunya al-bahru. Kata qinya barah ia turun daripada langit tu asalnya daripada laut, air laut. Rafa'ahu Allahu Ta'ala bilutfihi. Telah angkat akannya akan al-bahar, maksudnya airlah, air laut, oleh Allah Ta'ala bilutfihi. Maksudnya dengan apa asalnya, dengan kekuasaan Allah lah tu. Dengan lutfi ni makna lemah lembutnya. Wa husni takdirihi, dengan elok takdir Allah, sehingga hatta taba bizalika rab'i, sehingga baik, jadi baik ia dengan itu akak tu. Lepas tu thumma anzalahu ilal ardi, kemudian menurun ia akannya kepada bumi. Tu. Tapi hak ni perkataan siapa macam ni? Liun tafa'a bihi, supaya diambil manfaat dengannya, dengan air itu. Asalnya air laut. Air laut dia masin. Bila akak tu, jadi mana kata jadi baik air tu. Makna kata habis masinnya. Lepas tu turun kepada bumi. ini ialah qaulul mu'tazilati. Perkataan mu'tazilah supaya kita dak mengaji. Nah, cara ilmu siasat adalah kama taqaddamat al-isharatu ilaih, ada dia sebut dah dulu, dia ada isyarat dah dulu tu. Nah, adapun kita ahli sunnah ni dah daripada langit, bukan dah daripada langit. Habis. Kita klik pada asal cara kitanya, iaitu dia bercakap masalah air, tujuh bagai nama air. Tujuh bagai nama air. Bila hipo mari tubik dua air hak bahasa mari langit dan air hak dari pacar daripada bumi. Bila kurang sungguh semua tu mari langit. Itu saja. Tummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Wallah.